Namaku Ajay Chai Margana Alay. Sedang gelisah karena masalah cinta. Pacarku Lingling, anak dari Bapak Amin. Hatinya kecewa karena ku main gila. Sekarang ceritanya ku serang galau. Butuhkan dia untuk memaafkan semua. Apapun akan ku lakukan demi dia. Karena hanya dia yang mampu buatku bahagia. Kalau bukan cinta, untuk apa ku berkorban Ling-Ling? Meski banyak wanita di dunia seperti Ayu Ting-Ting. Maka dari itulah ku minta kau kembali. Asik lagi, enak lagi, cai-cai marganya alay. Serang gelisah karena masalah cinta. Papa-papa caku Ling-Ling, anak dari Bapak Amin. Hatinya kecewa karena ku main gila. Ling-Ling, biarlah Bulan yang berbicara. Aduh, hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu Ling-Ling. Tak ada yang lain, cuma kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau. Wanita di dunia seperti Ayu, maka dari itulah ku minta kau kembali. Asik lagi, enak lagi, ha-ah lagi. Kalau bukan cinta, untuk apa ku berkorban Ling-Ling? Meski banyak wanita di dunia seperti Ayu Ting-Ting, maka dari itulah ku minta kau kembali. Asik lagi, enak lagi, ha-ah lagi. Saudara-saudara, apakah kita lanjutkan atau tidak? Kita lanjutkan saja.